السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh dengar suara elok nah? Boleh? Clear. Masa bergaul. Dalam jadual kita sepatutnya ialah kitab Bulughul Maram. Tapi ana dah umumkan hari Selasa yang lalu, insya-Allah hari ini kita akan baca tafsir. Untuk hari ini kita rombak sikit, pindah sikit jadual. InsyaAllah untuk yang ke depan ni kita akan kekal dengan apa yang ada dalam jadual. Mana kata hari Khamis depan sirah, sekali lagi itu Bulughul Maram, dan yang keempat tafsir sekali lagi. Ini kita celah tengah-tengah. Pasal hari Selasa kemarin kita dah baca Bulughul Maram, dan kita ada bincang sikit malam ini ayat Quran, beberapa ayat Al-Quran berkaitan dengan isu yang agak semasa dalam perhatian ramai orang Islam sekarang ni. Lebih-lebih lagi hari ini anda dapat mesej, sampai dua kali mesej mai daripada Perlis, Perhimpunan Umat Islam besar-besaran di Kangak, tak tahu sama ada tak ingat, jadi terus padam, menentang Kapiak Harbi je daerah. Dalam isu penggunaan nama Allah. Jadi sebenarnya sentimen itu rupanya panas juga di kalangan sebilangan orang. Walaupun anda sangat yakin bahawasanya ramai lagi yang lain tu dia bukan dah rasa apa pun, saja seronok ikut dia. Jadi kita dah sebut hari Selasa hari itu yang kita akan baca sikit berkaitan dengan interaksi antara orang Islam dengan bukan Islam, sebagaimana yang dipandukan kepada kita oleh Al-Quran. Ada banyak ayat Al-Quran yang kita akan bincangkan malam ni, tapi kita akan cuba sebut satu persatu, dan yang lain-lain tu kita akan sebut satu ayat, yang lain-lain tu kita akan lintas. InsyaAllah dalam masa-masa yang akan datang kita akan perincikan lagi. Baik, untuk permulaannya tuan-tuan. Rimah nak pegang dah ni. Minta tolong buka muka surat 924 ayat 8 dan 9 surah Al-Mumtahanah. Kad ni Jumpa dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 8 dan 9 surah Al-Mumtahanah. Surah yang ke-60, muka surat 924 ikut terjemahan Quran yang kita ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. لا ينهاكم الله. Allah tidak melarang kamu. عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. Daripada orang-orang yang tidak memerangi kamu di dalam kerana agama, walam yukhrijukum min diyarikum, dan yang tidak mengeluarkan kamu atau mengusir kamu dari negeri-negeri kamu, antabarruhum, supaya kamu berlaku baik terhadap mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan kamu berlaku adil terhadap mereka. Sesungguhnya innallaha yuhibbul muqsitin, mengasihi orang-orang yang melakukan keadilan, orang-orang yang adil. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu kerana agama, dan tidak pula mengusir kamu keluar dari negerimu. Sesungguhnya Allah amat menyukai. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, tadi yang mula-mula ini kita terjemah secara harfi. Innama yanhakumullahu. Sesungguhnya yang Allah Ta'ala larang kamu ialah anilladzina qatalukum fiddin, daripada orang-orang yang memerangi kamu kerana agama, wa akhrajukum min diyarikum, dan yang mengeluarkan kamu, yang mengusir kamu dari negeri-negeri kamu, وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ, dan yang membantu untuk mengusir kamu, أَنْ تَوَلَّوْهُمْ, supaya kamu menjadikan mereka sebagai kawan, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ, barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, barang siapa yang wa may yatawallahum, kalau dalam bahasa geng-geng usrah ni apa nama, barang siapa yang memberi wala kepada mereka. Saya dengar ayat wala tu kan, tanya budak universiti je betul kan? Barang siapa yang memberi wala kepada mereka, faulaika humuz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu kerana agama, dan yang mengusir kamu dari negerimu, dan yang membantu orang lain untuk mengusir kamu. Maka barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Itu ayatnya tuan. Dalam ayat ini tuan-tuan, Allah Ta'ala mulakan dengan la yanhakum. Allah tidak melarang kamu. Ayat ini kata Al-Imam Syafi'i dalam tafsir kitab ayat Al-Ahkamnya, apabila turun ayat Allah Ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Ini surah yang ke 58 ayat 22. Surah Al-Mujadilah. Dalam surah Al-Mujadilah bila turun ayat, kita buka muka surat 912. Bila turun ayat tu, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah ila akhir al-ayat. Maksudnya kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ayat ini turun tuan-tuan. Dan kalau kita cuma baca ayat ini sahaja, kita percaya ini ya, surah Al-Mujadilah ayat 22. Kita nak attack orang kan? Ramai yang menang. Kita tak pasti ngompok tu, kita baca ayat ini. Kita sangkutkan dia dengan berkasih sayang, bekerjasama, duduk satu parti, duduk parti yang lain-lain tapi duduk satu barisan, duduk satu pakatan, semua kenal kau. Tapi adakah ayat itu bermaksud begitu sebenarnya? Jadi ayat Al-Quran ini tuan-tuan bukan boleh untuk ditafsirkan sekerat-sekerat, bukan boleh ditafsirkan ikut kehendak hawa nafsu kita dan mana yang sesuai dengan fikiran kita. Barangkali satu ketika dulu, mungkin 10-20 tahun dulu, orang yang membaca ayat ini dan menuding jari kepada ramai pihak, hari ini orang yang sama juga telah buat benda-benda yang sama telah dilakukan, yang dia tuduh menggunakan ayat ini 10-20 tahun dulu. Percaya? Kamu tidak akan dapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat berkasih sayang dengan orang-orang yang musuh Allah dan Rasul. Kafirlah tu daripada kata. Maka tak boleh bekerjasama dengan kafir, tak boleh duduk sekali, tak boleh duduk sepentas, tak boleh tolong sokong, tak boleh pergi tempat mereka, tak boleh beraya dengan mereka, macam-macam lagi. Lain ini? Semua boleh. Semua jadi balik serupa macam hak dulu tu. Jadi kerana itu ayat Al-Quran ini bukanlah boleh dibaca begitu sahaja. Dan kata Al-Imam Syafi'i, dinukilkan daripada Syafi'i, bila turun ayat 22 surah Al-Mujadilah ini, maka ada di kalangan orang Islam yang rasa sempit dada, yang rasa takut, yang rasa sedih, yang rasa bimbang. Pasal apa? Kerana mereka rasa seakan-akan hubungan mereka, hubungan keluarga yang mereka ada, masih ada rasa asabiah, kasih sayang keluarga, kabilah masing-masing, masih ada perasaan sayang kat keluarga. Walaupun keluarga itulah dulu yang kibai mereka, keluarga itu dulu yang macam-macam kan, tapi itulah kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada umat Arab. Dia punya perasaan kekitaan itu, asabiah kaumiah dia dengan puak dia cukup kuat, dengan tanah air dia cukup kuat. Maka apabila berlaku perkara ini, maka mereka takut seakan-akan ayat ini tuduh kepada mereka. Takut. Sehingga kan Asma bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma, Asma anak kepada Abu Bakar, kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha. Asma ini isteri kepada Az-Zubair bin Al-Awwab. Anaknya ialah Abdullah bin Az-Zubair. Baik, Asma beritahu, dia kata, qadimat ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi Quraisy wa muddatihim idz ahadun nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a ibniha fastaftaitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qultu Inna ummi qadimat wa hiya raghibatun afa asiluha? Qala sallallahu alaihi wasallam, na'am sili ummati. Muttafaqun alaihi. Kata Asma, suatu hari ibuku datang kepadaku dalam keadaan dia ketika itu masih seorang musyrik. Ini dalam tempoh mana ni? Dalam tempoh perdamaian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tempoh perdamaian, dia dan seorang anak lelakinya, yakni adik Asma, telah datang kepadanya, datang kepada Asma. Kata Asma, maka Asma kata, fastaftaitu Nabi, aku tanya fatwa Nabi, aku tanya kepada Nabi. Apa yang dia tanya? Dia kata, aku berkata kepada Nabi, sesungguhnya ibuku telah datang dan dia minah, dalam keadaan dia berkendakkan kepadaku, dia sayangkan aku. Adakah aku perlu menyambung silaturahim? Adakah aku perlu menyambutnya, berhubung dengannya? Apa jawab Nabi? Naam, ya, sili ummaki, sambunglah kasih sayang, hubungkanlah kasih sayang dengan ibumu. Ayat surah Al-Mujadilah yang kita baca tadi kata, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tidak boleh berkasih sayang dengan musuh Allah. Tapi Nabi SAW bila Asma binti Abi Bakar bagi tahu yang mak dia musyrik lagi waktu itu datang, boleh tak dia sambung silaturahim, boleh tak dia layan, boleh tak dia buat baik? Nabi kata buat. Maka satu perkara yang kita kena faham, manusia yang paling reti, yang paling faham tentang maksud ayat Al-Quran ialah siapa? Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang Nabi lakukan, perintah Nabi itu, selama mana tidak ada teguran daripada Allah Azza wa Jalla, maka itulah tafsiran terhadap ayat Al-Quran. Maka dengan adanya hadis ini, para ulama menilai balik, adakah ayat surah Al-Mujadilah itu memaksudkan tidak ada hubungan langsung dengan orang kafir? Adakah itu yang dimaksudkan? Ataupun ia membawa maksud yang lain, ataupun membawa kepada satu suasana yang lain? Kalau perkataan yang digunakan ialah man haddallaha wa rasulah, barang siapa yang, sesiapa yang menentang Allah dan Rasulnya, tafsiran menentang Allah dan Rasul itu perlu diperhalusi dan diperincikan. Kalau kafir, memang kafir. Bila kafir, secara otomatik kita katakan ada unsur memusuhi Allah dan Rasul. Tetapi ternyata hadis ini dan ayat yang kita baca surah Al-Mumtahanah tadi tidak menunjukkan bahawasanya hanya sekadar kafir, hanya sekadar musyrik menyebabkan orang itu dikira sebagai musuh Allah dan Rasul. Ternyata tidak begitu kehendak Quran. Maka dengan itu tuan-tuan, pertama sekali yang kena ada dalam pikiran kita, bukan semua orang kafir itu dikira statusnya sebagai musuh Allah dan Rasul. Adakah bercanggah tafsiran ini dengan Quran? Tak. Pertama tadi kita dah baca ayat surah Al-Mumtahanah tadi, ayat 8 dan ayat 9, dan kita juga didatangkan dengan hadis daripada Asma binti Abi Bakar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, menunjukkan bagaimana praktis interaksi antara orang Islam dengan bukan Islam. Itu yang pertama. Jadi di kalangan sahabat Nabi tadi, bila dia rasa begitu, bila dia rasa bimbang, adakah dengan kasih sayang dengan keluarga, dengan mak dan ayah ini menyebabkan jatuh hukum sebagai tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat ya? Bila ada kebimbangan itu, maka dikatakan, dinyatakan di sini, Allah Ta'ala menurunkan ayat 8 dan 9 surah Al-Mumtahinah yang kita baca mula-mula tadi. Bila di kalangan sahabat Nabi bimbang, perasaan kasih sayang kepada keluarga itu membawa kepada tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka Allah turunkan ayat untuk bagi tahu hakikat yang sebenarnya. Allah beritahu, Allah tak larang kamu daripada melakukan kebaikan, daripada berlaku adil, daripada ada perasaan kemanusiaan dengan siapa? Dengan orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu. Maka poin yang pertama yang membezakan musuh Allah kafir, adakah dia musuh Allah ataupun tidak? Ciri yang pertama yang ayat surah Al-Mumtahinah ini sebut tadi ialah yang memerangi kamu. Dan perang ni pula tuan-tuan macam-macam jenis. Perang etnik, ada yang perang saudara pasal berebut tanah, ada yang perang kerana apa? Salah faham, ada yang berbunuh kerana mungkin kes jenayah dan sebagainya. Quran perincikan lagi yang memerangi kamu fiddin, atas urusan agama. Yang memerangi kamu atas urusan agama. Kalau takat berebut apa jatah kuasa PIBG di sekolah itu tak kira, nak kira perang kan. Rebut jawatan lah. Nak rebut jawatan ahli majlis bandaraya, itu tak kira. Yang tu tak dikira memerangi kerana agama. Tak tahulah kalau agenda dia agenda menjahanangkan Islam, itu kata lain lah kan. Takat kerana jawatan satu dua jenis kursi, yang tu tak semestinya yang. Antara orang yang tidak memerangi, tidak dikira memerangi ni tuan-tuan, kanak-kanak, muslim ke dia, kafir ke dia, dia tak masuk dalam bab memerangi. Secara umumnya begitu. Begitu juga dengan wanita-wanita, selama mana mereka tidak turun ke medan perang. Ini kalau perang secara tradisional zaman Nabi dulu, memang begitu. Kalau perempuan tak turun perang sama, maka dia termasuk dalam golongan yang selamat dan tidak dibunuh. Demikian juga dengan ahli-ahli ibadat mereka, padri-padri, sami-sami, rahib-rahib yang beribadat dalam rumah-rumah ibadat mereka yang tak keluar untuk berperang. Maka yang itu tidak dikira sebagai memerangi. Yang berikutnya, walam yukhrijukum min diyarikum, yang tidak mengusir kamu keluar dari negeri kamu. Jadi orang yang memerangi kerana agama ni semasal, dia lebih umum. Yang berikutnya ialah yang menjajah dan mengusir. Maka dari sini tuan-tuan, golongan penjajah di zaman penjajahan dulu, itu termasuk dalam golongan kafir yang diperangi. Bila dia sampai masuk dan dia mencabul hak. Kadang-kadang itu sampai dia menghalau keluar. Saya Yahudi di Palestin, umpamanya. Ataupun ada golongan-golongan yang lain. Waktu perang etnik antara Bosnia dengan Serbia kan. Walaupun ada yang kata itu bukan perang agama. Katalah, lihatlah bukan perang agama, tapi dengan tindakan yang menghalau keluar orang Islam daripada tanah airnya, maka itu sudah dikira sebagai golongan yang tidak boleh dikasihi. Baik. Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini? Satu lagi yang disebutkan dalam ayat ini apa tuan-tuan? Wa zaharu ala ikhrajikum. Yang ketiga itu dalam ayat 9 jadi kan. Dan yang satu sebut yang tidak memerangi kamu kerana agama, tidak malah kamu keluar. Yang berikutnya tadi yang menolong, dia tak halau sendiri tapi dia bagi pertolongan. Itu pun kena ambil kira. Kalau tak ada tiga ni, Allah Ta'ala kata tidak dilarang untuk kamu antabarruhum, iaitu berlaku baik terhadap mereka. Berbuat baik terhadap mereka ini maksudnya ialah dengan segala jenis bentuk kebaikan sebagai manusia. Yang itu kita akan perincikan lagi nanti selepas ini. Kita akan lihat bagaimana Islam bahkan mengarahkan untuk berbuat baik ini, termasuklah terhadap sebab. Tadi kita katakan yang memerangi tak boleh buat baik kan? Yang tak perang tak apa, itu buat baik. Tapi dalam satu situasi lagi, dalam situasi pasca peperangan, lepas perang apa yang ada? Tawanan perang. Apa Quran kata tentang tawanan perang pula? Tentang buka tengok surah Al-Insan ayat 8. Al-Insan ayat 8. Biasalah kan, kita boleh tab tafsir ni, kena rajin nak buka sana, buka sini. Dapat? وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Al-Insan, ayat 8. Tak ada surah Al-Insan? Ayat mana boleh Quran, tak ada surah Al-Insan? Milan 10 ya, 1004, surah yang ke-76. Jumpa tak? Cerita tentang ni, dan mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Siapa mereka ni? Rujuk ayat 5. Innal abrar, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan. Al abrar, ni orang yang buat kebaikan yang Allah balas dengan syurga. Antara tindak tanduk dia, antara perkara yang dia buat ialah semasa hayatnya di dunia, bagi makan yang disukai, bagi makanan yang disukai, pertama pada golongan miskin. Tak tahu, umum tak sebut siapa pun miskin kan. Yang kedua yatim, anak yatim. Dan yang ketiga asir, orang-orang tawanan. Dalam negara Islam, siapa yang kena tawan? Tawanan perang dalam negara Islam, takkan orang Islam juga. Siapa? Tentulah orang kafir. Bagi makan yang paling disukai kepada tawanan perang di kalangan orang kafir pun termasuk di dalam ciri orang al-abrar yang Allah Ta'ala bagi ganjaran syurga. Jadi tuan-tuan, sebenarnya kalau kita rajinlah baca ayat Quran ni, tak timbullah benda yang kadang-kadang kenyataan-kenyataan yang ekstrim, kenyataan-kenyataan yang seakan-akan seluruh dunia ni jadi musuh kepada kita. Kadang-kadang ada orang dia seronok macam tu tau. Dia rasa dia ni perlu sentiasa dalam keadaan tegang, cekang ya. Kira semen nak bergaduh, nak perang. Itu tanda tak baca Quran. Tak membaca atau baca yang berpilih-pilih, baca sekerat. Jadi tentang attend, datang kuliah kita yang macam ini, kita tinjau-tinjau tengok beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan bagaimana interaksi Nabi, interaksi yang Quran tunjukkan berhubung dengan orang-orang bukan Islam. Baik. Jadi ayat yang kita baca tadi menunjukkan kepada arahan ataupun pada sifat bagi makan. Pertama tadi kepada orang miskin, dan tidak menyatakan yang miskin itu ialah orang Islam sahaja ke, ataupun orang kafir sahaja ke, ataupun kedua-duanya sekali. Bila tidak dinyatakan, dia kekal sebagai umum, maka kita kekalkan keadaannya sebagai umum. Selama mana tidak ada dalil yang mengkhususkan orang miskin itu hanya oleh orang Islam, maka kita tidak boleh mendakwa sesuatu yang bukan bidang kuasa kita. Demikian juga dengan anak yatim. Dan bila sampai kepada tawanan perang, memang confirm tawanan perang yang masukkan ialah orang kafir. Kalau dalam negeri orang Islam, orang Islam tak boleh menawan orang Islam sendiri. Tawanan nama atas nama tawanan perang itu memang orang kafir. Itu ayat. Dapat kan? Dan Allah Ta'ala sebut dalam bab bagi ni tentang menafkahkan ini, syarat dia tadi mestilah ikhlas kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan baca antara ayat yang disebutkan ialah tuan-tuan buka muka surat 68 ayat 272 surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala sebutkan di situ ialah tentang orang, hubungan antara orang Islam dengan bukan Islam di situ. Ayat 272. Nampak? Laisa 'alaika hudahum. Bukanlah kewajipan kamu menjadikan mereka mendapat hidayah. Siapa mereka tu? Orang-orang yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir. Dan Allah Ta'ala kata, "Walakinallaha yahdi man yasha." Tapi Allah Ta'ala yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki. Allah sambung lagi cerita tu. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan apa yang kamu nafkahkan daripada kebaikan, maka ialah untuk dirimu. Kita keluar belanja bagi tolong orang, itu untuk kita sebenarnya. Kita relatekan balik tadi asalnya ayat tu kata kamu tidak bagi petunjuk kepada mereka. Orang kafir tadi. Tapi Allah sambung pula lepas tu dengan bagi nafkah, belanjakan harta. Dan Allah Taala kata, "Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah." Dan tidaklah dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan kerana mengharapkan keridaan Allah. Itulah syaratnya tadi. Bila kita bagi makan, bila kita bersedekah, buat baik dengan orang, sama ada orang Islam ataupun sekalipun orang bukan Islam, hendaklah dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dan ganjaran yang Allah Ta'ala kata ialah, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِهِ وَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, yang kamu belanjakan, nescaya kamu akan diberi pahalanya dengan secukupnya, sedangkan kamu sedikit pun tidak akan dizalimi. Inilah antara dalil yang digunakan oleh para fuqaha menunjukkan antara perlaksanaan melakukan kebaikan kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi orang Islam ialah memberi sedekah dan memberi makan kepada mereka. Timbul soalan, takkan bagi makan kafir? Soalan itu tak standard untuk ditanya. Kalaulah orang kafir pun diarahkan kita untuk buat baik, maka apatah lagi orang yang Islam. Tentulah lebih lagi kita kena buat baik. Sekarang ni topik kita ialah hubungan antara orang Islam dengan bukan Islam. Tuntutan agamanya dalam ayat ini tadi tidak dilarang untuk buat baik. Dan dalam hadis Asma tadi ni ternyata memang Nabi izinkan, bahkan Nabi suruh buat baik. Termasuk terhadap ibu yang masih belum Islam. Dan Allah Ta'ala menyatakan lagi, wa tuqsitu ilaihim. Tengok ayat tadi, ayat 8 surah Al-Mumtahanah tadi, Allah tak larang daripada melakukan kebaikan dan daripada kamu berlaku adil terhadap mereka. Ada satu kisah tentang orang kali dengar, ketika Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menjadi khalifah, dia nak pergi safir, nak pergi jihad apa semua. Dia tertinggal baju perang dia. Baju besi itu dia tertinggal. Sorry, bukan baju besi. Derak, perisai. Dia tertinggal, lalu dia pun jalan. Dekat tempat tu ada seorang Yahudi yang lalu, dia nampak dia tertinggal dan dia tahu hak ni tadi dia nampak ni Ali punya. Dia ambil, dia simpan. Tak lama lepas tu, Ali terserempak dengan lelaki ni dan lelaki bersama dengan perisai ni tadi. Maka Ali telah mendakwa, ini aku punya ni. Kawan tu kata, tak, ni aku punya. Lalu Ali telah membawa, mengadu kes ini kepada qadhi, hakim yang memerintah ketika, hakim yang bertugas ketika itu, iaitu Shuraih. Shuraih ni tuan-tuan, kalau legenda Cina, legenda Cina tahu kan, dia ada Justice Pao kan, apa Justice Pao ke? Kan? Ada kan? Justice Pao kan? Shuraih al-Qadhi ini dia punya nama itu sunnah ya. Macam itulah. Terkenal surah ini, dia bukan sahabat Nabi. Dia menjadi qadi, menjadi kita kata sebagai ketua hakim sejak zaman Umar Al-Khattab lagi. Kira dia punya hukum tu bukan jenis tunggu relevan tak relevan ataupun dia tunggu apa orang kata. Orang tak kata tak. Dalam banyak kes sejak zaman Umar sampailah zaman Ali tu, dia bagi hukuman yang cukup clear. Bila Ali mengadu kepada Syuraih, tuan-tuan kena tahu, Ali Amirul Mukminin, khalifah, dia menantu Nabi, dia pemerintah, dia sahabat Nabi. Bandingkan dengan Syuraih tu, Syuraih tu cuma lantikan daripada sahabat, dan dia bukan sahabat Nabi, dia cuma tabi'i. Tapi prosedur perundangannya, dia bawa ke pengadilan, jumpa Syuraih, dia beritahu lelaki Yahudi ini telah ambil perisai dia. Syuraih panggil Yahudi tadi, suruh bawa benda tu. Syuraih tanya pada Ali, adakah Amirul Mukminin ada bukti ini ialah perisai Amirul Mukminin? Ada bukti tak? Bila dengar Syuraih kata macam tu, tahu Ali kata apa? Ali tergelak. Dia tersenyum dan dia tergelak. Dia kata tak ada, ahli tak ada bukti, tak ada satu untuk membuktikan yang itu ialah perisai dia. Bila macam tu dia tak ada bukti, Syuraih tanya pula pada Yahudi tadi, adakah ini apa nama perisai Amirul Mukminin Ali? Dia kata tak, ini saya punya. Bila dia cakap macam tu, tuan-tuan tahu prosiding mahkamah sudah lengkap. Dah lengkap pasal yang mendakwa kes ialah Ali, tertuduh ialah Yahudi itu. Apa Nabi ajak dalam bab ni? Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bukti hendaklah dikemukakan oleh pendakwa. Wal yaminu liman ankara. Dan penafian bagi orang yang tertuduh, bagi orang yang menafikan dakwaan. Jadi bila minta kepada Ali bukti, Ali tak boleh bagi bukti. Bila tanya kepada Yahudi, Yahudi itu menafikan itu Ali punya. Cukup, selesai kes. Maka Syuraih menjatuhkan hukum perisai itu ialah milik Yahudi, bukan milik Ali. Tuan-tuan, Ali marah. Dia tak marah pun, dia kata betul, pasal dia memang tak ada satu benda nak dibuktikan. Itulah perisai dia. Dan Syuraih telah menjalankan tugasnya dengan betul. Maka Yahudi tadi, dia menangkis, dia ambil perisai tadi, dia bergerak jalan, dalam beberapa langkah dia berhenti. Dia patah balik. Dia kata apa? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah keadilan Islam. Qadi inilah hakim yang tidak berat sebelah langsung tak bagi muka dan tak bagi sebarang privilege kepada khalifah. Lawan dengan siapa? Lawan dengan Yahudi, bukan orang Islam pun. Dah tentu dah memang bukan orang Islam, itu memang termasuk dalam yang sentiasa ada pergeseran Yahudi dengan orang Islam. Tapi tidak sedikit pun perbezaan agama itu, perbezaan status itu menyebabkan pemerintah berlaku zalim kepada orang Yahudi ini tadi, dan tidak menjadi sebab kepada hakim itu tadi untuk berat sebelah kepada pemerintah yang melantiknya. Maka kesan daripada penghakiman itu tadi, yang adil itu tadi, apa yang berlaku? Yahudi tadi mengucap dua kalimah syahadah, dia masuk Islam. Karena dia mendapati inilah keadilan yang ditunjukkan, keadilan yang sebenar-benar. Kalau nak kira tentang Yahudi itu begitu, tetapi Syuraih tahu dan Ali juga tahu. Allah Ta'ala beritahu, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوهُ وَأَقْرَبُ لِلْتَقْوَىٰ. Janganlah kamu jadikan kebencian kamu kepada satu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. I'dilu, buat baiklah, berlaku adillah. Huwa aqrabu littaqwa, yang demikian itu lebih dekat dengan ketakwaan. Ali tahu hakikat ayat ini, Syuraih al-Qadi pun tahu benda itu, dan benda itu dijelmakan depan Yahudi tadi, Yahudi itu masuk Islam. Keadilan Islam adil dalam hukuman. Ada satu kisah lagi, wallahu alam, kisah ini agak kurang masyhur. Ini berlaku di zaman Umar. Juga berlaku pertelingkahan antara Ali dengan yang sekali lagi dalam kes itu, tak ingat dia punya pendetilan, tetapi dalam kes itu Ali sekali lagi kalah dan Ali telah masam muka. Umar tanya ke Ali, pasal apa masam muka? Tak puas dengan hukuman ke? Dia kata, aku bukan tak puas dengan hukuman, tapi aku tak puas dengan cara kamu panggil tadi. Dia tegak Umar. Wallahualam, riwayat ni ada macam ada bau syiah ke, tapi cerita salah satu cerita je. Dia kata dia tak puas dengan Umar pasal Umar, cara sebutan Umar panggil itu. Umar panggil dia, kata Amir Khalifah, panggil aku dengan Abul Hasan, dengan gelaran, sedangkan kamu tak panggil Yahudi itu dengan gelaran. Seakan-akan menunjukkan pasal pada gelaran itu, bagi Arab gelaran yang jenis abu-abu semua itu, itulah kebanggaan, itu penghormatan. Satu Arab dia suka, dia tak panggil nama, dia panggil gelaran bapak siapa kan, Abu Abdullah, Abu Musa, Abu Sa'id. Itu bagi Arab. Bagi Melayu tak ada rasa apa, semak lagi berkeda kan, beza culture kita. Jadi pada Ali dia kata itu seakan-akan ada satu double standard hanya pada panggilan. Begitu telitinya kes-kes yang seumpama ini di hadapan para sahabat, dia perhalusi benar. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, bila Allah kata wa tuqsitu ilaihim, dan kamu berlaku adil terhadap mereka, itu tuntutan Al-Quran. Dan Allah Ta'ala sambung lagi, innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Baik, itu satu Allah Ta'ala. Yang berikutnya Allah jelaskan lagi, innama, hanya sahaja, terjemah dalam bahasa Melayu tua kata hanya sahaja, yang Allah larang kamu, yang Allah larang orang Islam ini daripada berkasih sayang, daripada buat baik, ialah siapa dia? Anilladzina qataluukum fid-din, yang memerangi kamu kerana agama, wa akhrajuukum min diyarikum, dan yang mengusir kamu keluar dari negerimu, wa dhaharu 'ala ikhrajikum, yang menolong untuk mengusir kamu, antawallauhum, daripada kamu berwalak kepada mereka. Antawallauhum itu tuan, terjemahan kita buat kawan, jadi kawan. Tetapi perkataan al-wala, dia tawalla, wali, wala, tawalla, wali, itu datang daripada rukun yang sama, kata dasar yang sama. Perkataan wala itu, kalau kita nak huraikan, terkandung dalam term itu, pertamanya lah al-hubbu, kasih sayang. Yang keduanya ada al-mailu, rasa cenderung hati, minat. Dia kata wala, dia sayang, dia cenderung hati. Kalau tak pernah sayang pun, tapi hati tu rasa nak bagus, tak elok yang ada di bawah ni. Itu wala. Yang ketiga, termasuklah wala itu ialah at-ta'ah, ketaatan. Yang keempat, al-wafa, loyalty, kesetiaan. Itu wala. Iaitu kita kata tak wala, tak wala tu, dia wala tu mengandungi itu empat unsur tadi: cinta, kecenderungan, ketaatan dan kesetiaan. Pasal itu bila kita baca innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu, sesungguhnya wali kamu, iaitu pihak yang kamu patut beri wala, ialah Allah, rasulnya dan orang-orang beriman. Itu tuntutan wala. Dan dalam ayat 9 ini Allah larang kita daripada memberi wala, daripada sayang, cenderung hati, taat dan setia kepada orang-orang yang memerangi kita dalam agama dan menghalau keluar daripada negeri, ataupun dalam istilah fuqaha dipanggil kafir harbi. Dalam istilah turas, istilah tradisi tradisional kita, tradisi dipanggil sebagai kafir harbi. itu golongan yang dilarang daripada kita berikan wala. Dan Allah Taala kata wa may yatawallahum, barang siapa yang berwala kepada mereka, makna jadi barua, jadi tali barut, jadi penyokong, jadi pendukung, jadi kawan, jadi sekutu, faulaika humudz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dalam ayat yang lain bila Allah menyebut tentang berwala kepada Yahudi dan Nasara, Allah Taala kata wa may yatawallahum minkum fahuwa minhum, barang siapa yang berwala kepada mereka di kalangan kamu, maka dia daripada kalangan mereka. Dia boleh sampai terhad kepada tahap gugur syahadah. Jadi kena bezakan yang mana Allah Ta'ala benarkan kita berkasih sayang, buat baik, tolong, buat kebaikan ni tadi satu pasal. Tapi untuk golongan kafir harbi yang sedang memerangi, yang sedang mengkhianati, yang tu tak boleh sama sekali untuk kita bekerjasama dan menjadi juak-juak, jadi tali barut dan barua dia. Kasar bunyi barua kan, tapi tu ada tali barut macam zaman Jepun dulu apa semua tu kan, cerita Sajan Hasan jenis tu kan. Yang tu memang salah tak lah tu. Secara kemanusiaannya pun kita tengok bila dia menjadi tali barut kepada musuh, itu sudah cukup untuk menjatuhkan martabat dia sebagai manusia yang mulia kepada hina. Inilah yang kita boleh dapat daripada ayat ini tuan-tuan. Baik. Yang seterusnya, kalau benda sekarang ni bila kita baca dua ayat 8 dan 9 ni, kita akan dapati dan kita relatekan dengan ayat surah Al-Mujadilah tadi ayat 22 tentang memusuhi Allah dan Rasul tadi. Tuan-tuan boleh asingkan dah pihak yang macam mana dan bagaimana situasinya. Bagaimana Islam mengasingkan dengan tembok pemisah yang cukup tebal, cukup ketat, yaitu wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu, barang siapa yang berkehendakkan selain daripada Islam sebagai cara hidupnya, maka sama sekali tidak akan diterima daripadanya. Itu hajr fasil, itu tembok pemisah antara Islam dengan kufur. Itu teras, itu asas. Maka bila kita nak Islam, kita kira nak Islam, kita bukan kena kufur, kita tak mau kekufuran. Tapi dalam masa yang sama, selepas kita pisahkan Islam dengan kufur ini, di situ masih ada hubungan darah, masih ada hubungan kekeluargaan, masih ada hubungan kasih sayang, masih ada hubungan persahabatan, hubungan kerja. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat Nabi jalan dengan dia, jumpa ada kawan dia seorang ni Yahudi, Yahudi ataupun musyrik, salah seorang, tapi bukan memang orang Islam. Dia jumpa-jumpa kawan tu, dia bagi salam. Kawan yang iri dia terkejut. Baik. Dia kata, bagi salam pada orang Islam, pada ni Alkitab. Dia kata, ini hak sahabat, dia kata. Ini hak persahabatan. Maka ada di kalangan sahabat yang bagi salam. Walaupun ada sahabat lain yang tak mahu. Pasal itu dalam isu memberi salam kepada bukan Islam, apa kata Al-Auza'i rahimahullah? Al-Auza'i kata, kalau kamu bagi salam kepada orang bukan Islam, maka ia telah dilakukan oleh orang-orang saleh sebelum kamu. Dan kalau kamu tinggalkan daripada bagi salam kepada orang bukan Islam pun, ia telah ditinggalkan oleh orang-orang saleh sebelum kamu. Di kalangan sahabat Nabi ada yang bagi salam, ada yang tak bagi salam. Jadi benda tu kekal sebagai khilaf. Jangan nak buat, tak mau buat sudah. Nah, baik. Itu kita dah ke depan. Baik, ambil balik prinsip tadi. Bila Islam dan kafir, di situ masih ada hubungan kemanusiaan yang tidak boleh dirongkaikan. Kerana Allah Ta'ala telah menciptakan manusia ini, tuan-tuan, kita kena tahu. Memang Allah Ta'ala tentukan adanya perbezaan. Ada banyak perbezaan. Cuba tuan-tuan tengok sikit, kita buka ayat 285 surah Al-Baqarah. Kita exercise dekat 10 ayat kita nak buka dia. Ayat 285. Bagaimana Allah Ta'ala sebutkan, yang para ulama simpulkan ayat ini antara kontennya, antara kesimpulannya ialah Islam mengajar kita menghormati kepercayaan dan pegangan umat yang lain. Walaupun kita baca kan, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat ini tuan-tuan, kita baca sendiri terjemahannya. Antara kandungannya ialah menghormati dan mengiktiraf nabi-nabi yang terdahulu dan ajaran yang dibawanya, dan tidak dibeza-bezakan antara mereka itu. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kita tidak membeza-bezakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Ini beza dengan pendekatan Yahudi dan Nasara juga umat-umat yang lain. Yahudi dia terima sampai takat Nabi Musa alaihissalam. Dia tak terima Nabi Zakaria. Dia tak terima Nabi Yahya. Dia tak terima Nabi Isa. Maka dia buat punya, dia buat cerita macam-macam. Dalam salah satu versi Bible, dia cerita bagaimana Nabi Yahya alaihissalam ini melakukan sumbang mahram dengan anaknya. Na'udzubillah. Cerita punya teruk. Kristian. Satu Kristian. Yahudi pun tak macam tu juga. Yahudi lagi teruk lagi. Isa dia tak terima langsung. Yahudi kata apa tentang Nabi Isa? Itu ialah anak luar nikah. Kristian terima tak baik takat Nabi Isa alaihissalam. Lepas itu dia tak terima lah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dia tak terima. Ada ajaran-ajaran lain yang kuno. Kalau tuan-tuan perhatikan siapa yang ikut apa nama pengajian comparative religion, perbandingan agama dan sebagainya, ada golongan-golongan agama-agama yang tertentu ini yang asas dia tu, asalnya ada Nabi. Masuk Brahma, Zoroaster di Parsi dan sebagainya. Maka dapati ada di peringkat, satu peringkat dia tu ada Nabi yang kemudian telah dituhankan dan terima takat itu saja. Golongan falsafah tak terima sampai takat ada golongan Salihin umpamanya, takat Nabi Idris alaihissalam. Dia beza-bezakan. Tapi Islam, Islam terima semua Nabi yang Allah Ta'ala utuskan, tak dibezakan. Tetap terima dengan semua. Itu pengiktirafan Quran. Maka bila orang tanya kita, adakah kita beriman dengan Nabi Isa? Ya. Adakah kita menghormati Nabi Isa? Ya. Adakah kita menyanjungi Nabi Isa? Ya. Adakah kita mempertuhankan Nabi Isa? Itu dah. Itu dah. Definitely bukan. Itu beza kita dengan Kristian. Baik. Tengok lagi. Ayat surah Al-Baqarah juga. Ayat 136. Ini kita nak baca lalu. Baik tuan-tuan. Sebenarnya ada minggu, dua minggu lepas ada satu orang lecturer universiti di Kelantan, dia menjadi research assistant pada seorang musyarah yang untuk projek tafsir Quran terbitan Jakim. Jadi dia cuba sebut tentang apa yang perlu dimasukkan dalam tafsir. Maka dia sebut pendapat setiap negeri, dia cari tiga orang ustaz. Maka dia jumpa anak mai Kelantan, siapa bagi nama kat dia pun jumpa anak. Kekurangan orang kita ni, tafsir yang ada terjemah Melayu ialah dia tak relatekan satu ayat dengan ayat yang lain. Sedangkan kalau tuan-tuan jenis orang yang baca Quran, tuan-tuan rajin, ada kawan yang jenis duduk ke kontraktor, duduk hari Sabtu tu dia boleh baca Quran banyak masa, buka jadi terjemah Quran ni penuh ayat ni, dia punya kaitan dia dengan ayat surah ni, surah ni, surah ni, dia boleh susun tepi tu, dia boleh buat indeks dia sendiri. Itu sebenarnya tuan-tuan kerja yang sangat baik. tafsir Al-Quran dengan ayat Al-Quran juga. Satu, untuk kuliah kita yang macam ni, kita akan lalukan seberapa banyak ayat yang berkaitan dengan topik dan isu. Isunya besar, kerana setiap angle tu ada contoh ayatnya. Ayat 1:36. Apa kata Allah Ta'ala? Apa firmannya? Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kontennya masih sama dengan ayat yang sebelum ini kita baca. Kami beriman dengan Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Orang Islam terima Quran, terima, ya. Dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, wahyu kepada Nabi Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya. Anak cucu ini asbab dia siapa dia? Anak cucu Nabi Ishaq masuk dengan anak cucu Nabi Yaqub, Yusuf turun sampai ke bawah, semua Nabi Bani Israel itu ialah al-asbab. Zakaria, Musa, Harun, sampailah kepada Zakaria, apa semua tu kan, semua Nabi Bani Israel ini termasuk dalam al-asbab. Beriman belakang, kita terima belakang. Cuma yang kita tak terima apa dia? Kita tak terima Taurat dan Injil yang diselewengkan. Kandungan yang diselewengkan itu kita tak terima. Adakah kita yakin Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa? Ya. Kalau orang Kristian tanya, percaya tak Nabi Isa dapat wahyu? Ya, kita percaya. Sebelum pun percaya, kita percaya lah. Yang kita tak mau ialah Bible itu didakwa sebagai Injil, sedangkan dalam itu penuh dengan penyelewengan. Itu kita tak terima. Bible, Injil yang Allah turun yang hakikat, yang sebenarnya. Baik, yang seterusnya cuba buka surah Hud. Pernah dengar ke nama surah Hud ni? Jangan buat lupa pula ada surah Hud eh. Surah Hud ni tuan-tuan ialah surah yang menyebabkan Nabi bila turun ayat ni berubat. Sayyabatni Hud. Surah Hud telah menyebabkan aku berubat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok ayat 118 dan 119. Muka surat 3, 4, 5. Apa cerita ayat ini? Di mana kaitannya dengan topik kita? Walau syaa rabbuka la ja'ala an-naasa ummatan waahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk wa lidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan-naasi ajma'in. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu dia boleh menjadikan manusia ini umat yang satu. Tetapi mereka sentiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu telah ditetapkan. Sesungguhnya, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia semuanya. Yang ini yang derhaka. Ayat ini tuan-tuan, fokus dia untuk topik kita ialah Allah Ta'ala kata, kalaulah Allah nak jadikan manusia ini umat yang bersatu padu, Allah buat tak? Tapi apa yang ada? Allah Ta'ala kata, la yazaluna mukhtalifin. Tapi yang ada ni, manusia dia tetap berselisih dan berbeza. Adakah maksudnya bila manusia ini tetap berselisih dan berbeza, maknanya Allah tak mampu nak jadikan mereka ini bersatu? Allah tak mampu nak jadikan manusia ini bersatu? Dah, Allah Maha Berkuasa. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Boleh buat belakang. Tapi kenapa realiti yang kita nampak ada saja pergaduhan, ada saja perbezaan, bahkan agama pun lain-lain. Mungkin ada orang kata, apa pasal Allah buat macam ni? Kan boleh Allah Ta'ala turun hidayah, semua pakat beriman belakang, tak kalau tak masuk syurga, masuk neraka. Semua pakat masuk syurga. Mungkin ada yang fikir sampai tahap macam tu. Betul tak? Kenapa pening? Kita siapa nak jadi macam ini? Maka itulah yang Allah Taala kata, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mengibtila kamu, menguji kamu, siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya. Memang Allah jadikan manusia ini berbeza-beza. Jadi pengiktirafan itu datang daripada Allah Taala. Manusia ini agamanya berbeza-beza. Jadi kita perlu menghormati perbezaan yang telah Allah Taala tentukan. Baki lagi ialah kita kena pegang yang Allah Taala bagikan berbeza, tapi Allah terima satu saja, iaitu Islam. Bukanlah maknanya mentang-mentang dibenarkan berbeza, maka kita pun boleh suka-suka hati. Saat hari ini Islam, esok jadi Kristian, lusa jadi Yahudi, jadi Hindu pula. Bukan maksud begitu. Tapi maksudnya mengiktiraf wujudnya perbezaan. Itu yang turun ayat Al-Kafirun yang kita telah baca. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu cara kamu, bagi aku cara aku, agama aku. Itu pengiktirafan. Itu penghormatan. Baik. Ayat surah yang ke-10, surah Yunus. Kita tengok ayat yang ke-99. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun naasa hatta yakunu mu'minin? Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, nescaya akan berimanlah semua orang yang di muka bumi ini. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman? Muka surat 322 ayat 99. Nampak? Tentang contoh banyak dekat. Contoh tentang mana ayat yang ada yang touch tuan-tuan. Yang tu tik. Sama manusia ni macam-macam. Kadang baca ayat tu, apa? Contoh tak pernah tangkap. Tapi bila baca ayat lain, oh dia faham. Biasa lah kan? Mana tentang rasa ada kaitan yang berkaitan dengan topik tuan-tuan. Ada isu yang tuan-tuan bincang kat pejabat. Tak habis settle lagi ke? Kukul sempak? Tuan-tuan tak ada. Allah Ta'ala beritahu kat kita, kalau Tuhan kamu nakkan semua orang beriman atas muka dunia ni, dah tentu Allah boleh buat. Tapi kenapa Allah tak buat? Maka itulah perbezaan yang perlu diiktiraf. Dan Allah Ta'ala tegur, adakah kamu ingin memaksa manusia supaya semuanya menjadi beriman? Dan bila Allah tanya yang itu, Allah bagi jawapan dalam surah Al-Baqarah juga yang tuan-tuan baca kan. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ila akhir al-ayat. Itu ayat apa surah Al-Baqarah tu? Lepas surah lepas ayat Kursi. Dua, lapan, enam. Betul. Dua, lima, enam. 256. Tidak ada paksaan dalam beragama. Ijma'ul ulama, seluruh umat Islam telah bersepakat. Tidak boleh orang Islam, mana-mana orang Islam, memaksa orang bukan Islam untuk memeluk agama Islam. Allah Ta'ala pun beritahu, tak adakah kamu nak memaksa manusia untuk semua beriman? Dan Allah bagi jawapan, tidak ada paksaan dalam beragama. Maka dengan itu, sepakat seluruh ulama Islam juga, tidak sah Islam dan iman orang yang dipaksa. Dan telah terjadi di Mesir, di zaman pemerintahan Al-Hakim bi Amrillah. Ini salah satu kerajaan Syiah yang pernah terdiri di Mesir. Di kalangan Syiah ini, dia termasuk dalam Syiah yang melampau, Ismailiyah. Al-Hakim bi Amrillah ni susu galur ajaran i'tiqad depa ni, lahir kumpulan Druze di Lubnan. Tak tu bukan kata apa nama firqah Islam, itu dah buat agama baru dah. Al-Hakim bi Amrillah ketika dia memerintah Mesir, dia telah memaksa beribu-ribu orang Yahudi dan yang lain-lain untuk masuk Islam. Sampai kepada pemerintah yang berikutnya, yang selepas itu, Az-Zahir, kalau tak nama dia, Bila dia dia pemerintah, dia telah longgarkan ataupun dia telah batalkan perintah Al-Hakim bi'amrillah, maka daripada situ sebahagian daripada yang dipaksa tadi telah kembali kepada agama asal masing-masing. Dan tidak ada satu pun di kalangan mereka yang dihukumkan sebagai murtad. Tak dihukum murtad. Pasal asal masuk Islam pun dipaksa. Ada seorang tokoh falsafah Yahudi, nama dia Musa bin Maimun. Dia telah dipaksa untuk masuk Islam sampai dia lari daripada negeri itu sampai ke salah satu negeri orang Islam di Andalus atau di sekitar itu. Bila dia lari sampai situ dan dia qadi yang menghakimi kes itu telah mengizinkan Musa bin Maimun kembali kepada agama Yahudinya tanpa dikira sebagai murtad. Pasal asal masuk tu pun tak sah. Oh, itu fakta sejarah yang tentang kira kita tak ada duli pun kadang kan. Atas dasar prinsip la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, maka tidak sah orang itu yang masuk Islam kerana terpaksa. Tapi kalau depan kita dia pura-pura, kita pun tak tahu nak, kita tak boleh suruh dia hang terpaksa kan pindah balik. Tak apa, dah ada dia mengucap tu biar. Kita tak paksa. Tapi kalau dia rasa ada orang lain paksa tanpa pengetahuan kita dan dia masuk, tugas kita bukan pergi halau dia pula pergi masuk agama dia balik. Tugas kita ialah untuk memahamkan dia tentang keindahan dan kesucian serta kebenaran Al-Quran dan Islam. Mudah-mudahan walaupun titik mulanya terpaksa, kemudian dia akan jadi betul-betul Islam. Itu dalam aspek dakwah lah pula kan. Baik. Jadi itu adalah yang kita panggil sebagai atas dasar prinsip Islam menghormati agama-agama yang lain, menghormati perbezaan antara agama, dan sampai ke tahap Islam menghormati sembahan agama-agama lain. Quran sebut la tasubbu alihatahum fayasubbullah, jangan kamu cerca Tuhan-Tuhan mereka, nanti mereka mencerca Allah Ta'ala. Nampak? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu prinsip asas yang insyaAllah dari masa ke masa mungkin lain tahun kita akan ulang balik satu-satu ayat tadi. Baik, untuk yang berikut ni kita lalu pula beberapa ayat yang berkaitan dengan pendirian Islam terhadap orang ke Islam dalam suasana aman. Selain daripada ayat surah Al-Mumtahanah yang kita baca awal tadi, tuan-tuan buka surah Al-Ankabut, surah yang ke-29. Ayat 46. Jumpa. Baik, bagaimana pendirian Islam terhadap orang bukan Islam dalam suasana aman damai? Suasana terkawal lah kan. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Jumpa kan? Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Maknanya dia berdebat tengkak maki hamun, buat bernama ayat-ayat bodoh semuanya, kita buat main, yang itu dilarang. Mestilah kalau nak berdebat dengan cara yang paling baik. Dengan Quran, dah tentu dia tak terima Quran. Ayat Quran itu tak mestinya kena habak, tapi konten Quran itu. Umpamanya Quran lontarkan supaya kita berfikir tentang alam, tentang penciptaan manusia, tentang cakrawala, tentang unta, apa semua tu. Bila berdebat dengan ahli kitab dan sebagainya, tak payah nak bacakan ayat Quran itu sebiji-sebiji. Tak semestinya. Tapi kita boleh lontarkan isu-isu yang dilontarkan oleh Quran. Itu kerana hujah Quran sentiasa yang terbaik. Tapi mai kata firman Allah Taala maknanya siapa lah? Mereka dah ada kapi awal ni. Jadi cara yang terbaik melainkan illalladzina zalamu minhum, melainkan orang-orang yang zalim di kalangan mereka yang kadang-kadang tak sampai tak berdebat, bukan tak sampai tak debat, tak perlu berdebat, dia mungkin perlu faham. Yang zalim yang lebih, yang tu perlu lebih tindakan dan sebagainya. Baik. Tengok perintah berikutnya. Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina. Dan ini Allah perintah siapa ni? Perintah kita. Dan berkatalah olehmu kita ni, amanna, kami telah beriman dengan billadzi unzila ilaina, dengan apa yang telah diturunkan kepada kami, yakni kitab yang diturunkan kepada kami. Wa unzila ilaikum, dan yang diturunkan kepada kamu. Sampai tegak tu kan, Allah Taala suruh kita bagi tahu ke orang kafir, orang ahli kitab ni, kami beriman dengan kitab yang turun kepada kami dan kitab yang telah diturunkan kepada kamu. Injil tadi ni ataupun dia Taurat ataupun Zabur. Sama lagi. Nak kata apa lagi? Quran suruh kata, wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kami dan Tuhan kamu ialah satu, Tuhan yang satu. Quran suruh kita habaq kat Kristian dan Yahudi, Tuhan hampa dan Tuhan kami ialah Tuhan yang sama. Allah Ta'ala yang Maha Esa tu. Pasal apa yang pergi berjuang nak habaq Tuhan hampa bukan Tuhan kami? Pasal apa nak beritahu hampa bukan Tuhan kami lain, Tuhan kami lain? Ada dua Tuhan kah? Ada dua ilah kah? Kita boleh habaq Tuhan tu Tuhan yang sama, tapi hampa tu salah konsep. Anda ingat petikan perkataan MP Shah Alam berhujung dia tu gitu kan? Allah mesti Tuhan yang sama. Bezanya salah faham konsep ataupun kesesatan konsep. Nak sebut sesat tu nampak muka berat dia kan? Konsep Trinity Kristian tu yang salah. Bukan salah pada Allah tu, salah pada konsep Trinity tu. Mesti Allah yang sama, Rabbul Alamin. Takkan itu tak dinafikan? Takkan orang yang mengikrarkan Tuhan Allah, Allah Ta'ala, Rabbul Alamin, hak itu tak dikufurkan? Kan tak logik macam itu. Kita sebut hari itu kan, hari selasa. Kufurlah orang kalau dia kata innallaha salisu salasa, kalau sesungguhnya Allah Ta'ala itu satu daripada Tuhan yang tiga. Hak itu kafir lah. Atau iyalah kata. Tapi yang orang Islam yang sebut, yang setuju dengan nama Allah apa semua ni, nak maksudkan apa? Yang ni, ayat ni, wa ilahu wa ilahuna wa ilahukum wahid, Allah yang sama lah. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepadanya. Hak tu nak habaq kata, hak kami ni sembah Allah Ta'ala, kami serah diri kepada dia. Yang apa tu kata Tuhan tu Allah Ta'ala, tapi apa tak sembah, tak serah diri kepada Allah, bahagikan pula kepada Tuhan-Tuhan yang lain, idol-idol yang lain. Hindu pun tuan-tuan, siapa yang belajar kata-kata tuan-tuan, belajar kitab Sanskrit depa tu, Tuhan the only and apa kata, the one and only, hanya satu, tetap juga Tuhan Allah tu. Kita tanyalah Hindu yang educated sikit, kita yang ikut apa nama, apa nama pengajian hari Islam tu mudah kan, terakhir tunjuk dah apa nama skrip kitab-kitab mereka yang menyebutkan tentang Tuhan yang Maha Esa. Mereka pun tahu yang tu. Jadi itu dah habaq, wa ilahukum wa ilahuna wahid. Baik. Surah Ali Imran ayat 64. Buka pula surah Ali Imran. Tuan-tuan yang buka tengok tiga macam tu, satu pun tak tanda, tak ingat lah. Tak pergi bila sembah-sembah macam ada ke Ustaz sebut ayat, tak ingat ayat apa. Dah habaq tak bertanda. Bukan boleh biar lah saya sebut ayat, tak kira tak boleh biar lah. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illallah wa la nushrika bihi syai'ah ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Ini yang patut kita tunjukkan. bukan pi pelarak, bukan pi buat perhimpunan, pi bantah apa pengguna nama Allah. Katakanlah hai ahli kitab, marilah kita berpegang pada satu kalimat, jadi satu ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahawa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebahagian kita menjadikan sebahagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahawa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ni nak kena abang apa? Jumpa dengan tansi yang bernama hak yang tu kan. Abang kata Allah tu apa tu, hak kami iktiraf Allah tu, Allah jugalah. Cuma itulah persamaannya apa? Perkemah iktiraf Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Agung. Cuma ketauhidan Allah Ta'ala itu yang dia buat tak ada. Itu nak abang kata apa? Itu yang Quran selalu beritahu tentang Isa. Yang Quran beritahu bagaimana di akhirat nanti Allah suruh Isa ni macam-macam, yang Isa pun tak mampu nak buat. Dakwahkan yang tu. Itu yang Ja'far bin Abi Talib dia sebutkan, dakwahkan kepada Najasyi kan? Sebut benda tu. Baik. Dan akhir sekali tengok ayat surah At-Taubah ayat 7. Ayat 7. 2, 7, 8. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun 'inda Allahi wa 'inda rasulihi illa alladhina 'ahadtum 'inda al-masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Kalau ayat surah Al-Mumtahanah mengizinkan kita, bahkan menyuruh kita buat baik dan berlaku adil, surah Al-Ankabut menyebutkan tentang dakwah, surah Ali Imran juga sebut tentang seruan tauhid, surah At-Taubah ini menyebutkan tentang janji, menyebutkan tentang perjanjian dan menghormati. Bagaimana boleh ada perjanjian aman dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka dekat Masjidil Haram. Maknanya perjanjian Hudaibiyah dulu. Maka selama mana mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus juga terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Apa kaitan takwa dengan berlaku lurus? Maknanya bila ada perjanjian antara orang Islam dan bukan Islam, ada kontrak dia. Selama mana mereka berpegang teguh, kita wajib berpegang teguh. Dan memegang teguh perjanjian itu, Allah Ta'ala sebutkan sebagai takwa. Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Jumpa ke tu? 279, 278, 279. Dapat tak? Baik. Yang seterusnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kan dalam hadis Al-Bukhari, man qatala muahidan bi ghairi haqqin lam yarah raihatal jannah wa innahu la yujadu rihuha min masirati arba min masirati 40 'am. Barang siapa yang membunuh muahidan, muahidan ni ialah orang kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam, yang tidak memerangi orang Islam. Al-Imam Al-Bukhari letakkan tajuk sebagai bab dosa menyakiti kafir zimmi. Apa Nabi kata? Barang siapa yang membunuh kafir yang dalam perjanjian dengan orang Islam, mana yang dilindungi oleh negara Islam, bi ghairi haq, tanpa sebarang hak, Nabi kata lam yarah raihatal jannah, orang itu tidak akan mencium bau syurga. Dan sesungguhnya bau syurga itu akan diperolehi daripada 40 tahun perjalanan. 40 tahun perjalanan dah boleh cium bau syurga. Tapi orang yang membunuh kafir zimmi tanpa sebarang hak, mana tanpa sebarang kesalahan, jenayah, undang-undang sebagainya, dibunuh kerana kekufuran kafirnya dia, maka orang itu tidak cium bau syurga. Itu bunuh kafir. Kalau bunuh orang Islam, tidak. Di sini para ulama letakkan sebagai al-musawah, persamaan hak antara muslim dan bukan Islam dalam negeri orang Islam. Darahnya haram untuk ditumpahkan tanpa sebarang hak. Dalam hari yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ala man zalama mu'ahidan aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu syai'an bighairi thibi nafsin fa ana hajijuhu yaumal qiyamah." Ketahuilah barang siapa yang menzalimi kafir yang mu'ahid tadi, yang buat perjanjian ataupun merendahkannya, ini mengintaqasa ni mana? Mengurangkan haknya ataupun memandang menghina ya. Au kallafahu fawqa taqati, ataupun memikulkannya dengan tanggungjawab yang dia di luar kemampuannya. Au akhadha minhu syai'an bighairi thibi nafsin, ataupun mengambil sesuatu daripada dia tanpa rela hatinya. Nampak tu? Ketahuilah barang siapa yang menzalimi ataupun mengurangkan hak, ataupun memikulkan sesuatu di luar kemampuan, ataupun mengambil sesuatu tanpa kerelaan kafir zimmi ni tadi, Nabi kata fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, akulah pendakwa raya bagi dia hari kiamat nanti. Nabi yang akan dakwah. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Ini dipanggil persamaan hak orang Islam dan bukan Islam dalam negara Islam. Bukan sikit ni tuan, bukan. Dan kerana itu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia nak jaga benda ni. Suatu hari Umar, ini sebagaimana yang disebut oleh Al-Um, oleh Imam Syafi'i dan juga oleh Tarikh Baghdad dan sebagainya. Sorry. Umar kata suatu hari dia pergi ke gereja, dia buat lautan. Umar khalifah kan? Dia buat lautan sampai di satu gereja. Sampai itu tiba-tiba masuk waktu solat. Bila masuk waktu solat, dia tanya kepada padri yang bertugas di gereja tu, di mana tempat aku nak solat. Dia minta tempat untuk dia solat. Kemudian dia minta nak solat dalam gereja. Apa nak kata padri? Terima lah, setuju. Dan Umar dah bersedia nak solat dah waktu tu. Waktu nak solat tu tiba-tiba dia berhenti. Dia minta maaf, dia tak mau solat dah situ. Padri heran. Tadi nak solat, minta nak solat di gereja tu juga. Tiba-tiba tak jadi. Tak, dia tanya Umar, kenapa tak jadi? Umar kata apa? Dia takut untuk solat dalam gereja tu, nanti orang ramai nampak. Bila orang ramai nampak, tahu apa jadi? Maka orang ramai akan minta untuk solat di gereja itu, bahkan mungkin menjadikan gereja, menukar status gereja menjadi masjid atas dasar Umar pernah solat di sini. Kita ada satu spesies kan, saya punya Tuhan sini beranak, sini turun buat kuil tu. Atas dasar pernah ada peristiwa, maka Umar dia punya bisnes juga jauh. Dia kata dah, kalau aku solat tak bisa, dia bimbang. Awal yang kemudian akan kata gereja ni pernah dilakukan solat oleh Umar, maka kita kena ambil alih gereja ni. Umar bimbangnya. Itulah tuan-tuan, bagaimana interaksi antara para sahabat Nabi dengan orang-orang yang bukan Islam. Baik. Ada satu isu lagi yang kita bincang, insyaAllah kita akan bincangkan lain kali, iaitu tentang bab urus niaga dan mengambil pekerja di kalangan orang-orang bukan Islam. mengambil upah dan sebagainya, memberi upah. Itu ada isu yang lain yang juga ada dia punya disiplin dan kaedah. Wallahu taala alam, kita buka persoalan silakan. Ya. Panjang ya, jadi panjang kuliah lain lah kan. Tapi secara sekali imbas apa yang terkandung dalam ayat ini, Allah Ta'ala sebutkan secara overall kita boleh dapat perhatian di sini, orang kafir ini kalau kita boleh kategorikan al-kufru millatun wahidah. Ayat kita jumpa ni ayat 1 ayat 82 surah Al-Ma'idah muka surat 175. Kalau kita boleh petik daripada ayat ini tuan-tuan, satu ialah yang kita kena faham hakikatnya, kekufuran itu satu agama. Apa jenis agama pun dia, bila dia bukan Islam, kita rangkumkan dia sebagai satu. Agama dia agama kufur. Satu pembahagian. Tetapi dalam pembahagian yang umum ini, ayat surah Al-Ma'idah ini menerangkan pula klasifikasi, menerangkan pula standard dan level antara kufur ini. Ada kufur yang sangat jauh daripada Islam dan sangat memusuhi Islam. Dan ada kekufuran yang dia tak ada apa-apa perasaan pun ke Islam, dia tak tahu apa macam tu ya. Dan ada di kalangan orang yang kafir ini, tetapi sebenarnya dia dekat dengan ajaran Islam, cuma dia duduk lorong yang salah. Dia ada kesimpati dia kepada Islam. Ini secara keseluruhan ayat ini menyebutkan begitu. Dan ayat ini menerangkan yang menjadi musuh kepada orang Islam secara umumnya, ini secara umum kerana dibina secara umum, kalau kita perincikan Allah Ta'ala telah menentukan dalam realitinya bukanlah 100% orang Yahudi, bukanlah 100% orang musyrikin itu yang sentiasa menjadi musuh ketat kepada Islam. Tak. Karena ramai juga orang Yahudi yang masuk Islam kan. Tetapi secara umumnya Yahudi ini dan orang-orang musyrikin ini yang banding dengan agama semua kekufuran ini, dua spesies inilah yang paling ketat memusuhi Islam. Berbanding di kalangan orang-orang Nasara, terutamanya di kalangan pendeta-pendeta yang membaca dan mengkaji kitab-kitab Injil. Dan timbul satu soalan, nu yang duk perang dengan orang Islam tu tak nama Kristian apa semua. Tuan-tuan, kita kena faham sejarah bagaimana Yahudi ini telah memainkan peranan dia. Bukan kata merosakkan Islam ni baru saat itu. Sebelum daripada Islam, Yahudi melalui pertubuhan, dia ada dua pertubuhan, Freemason dan Zionis. Kajian apa nama firq wal adyan, firqah-firqah dalam manusia dan agama-agama manusia ini menunjukkan Freemason Yahudi ini telah bermula sejak sebelum apa nama sejak begitu awal lagi. Termasuklah Saint Paul yang mencadangkan konsep Trinity bagi agama Kristian merupakan agent Freemason. Yahudi merusakkan agama Nasar dengan ejen-ejen dia, maka akhirnya orang-orang Kristian yang ada ni, dia bukan beragama dengan agama Nasara, golongan Hawari dulu ni, Hawariyun, tetapi dia telah mengambil sebahagian daripada ajaran Yahudi. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengok Christmas baru ni, sebelum Christmas dia pakai apa? Hanukkah. Pasal tak? Siapa yang tengok cerita malam Christmas ke apakah, dia ada satu perayaan Hanukkah. Hak kartun ke, hak filem ke. Perayaan Hanukkah ni lah perayaan orang-orang Yahudi. Balik ke Wikipedia ke apakah, tengok apa kedia, apa nama Hanukkah ni. Itulah perayaan orang Yahudi. Dia punya simbol tu simbol lilin yang enam yang Yahudi punya tu. Simbol lilin banyak yang lengkong tu kan. Mereka raya yang dulu, lepas tu pun mereka raya Christmas. Jadi permusuhan yang datang, yang memerangi orang Islam pada masa ini, walaupun dijual atas nama tentera salib dan sebagainya, di belakangnya ialah Yahudi. Di belakangnya ialah Yahudi. Dan sebahagian itu atas nama agama Kristian pun, mereka bukan terdiri daripada golongan agama. Golongan yang betul-betul dengan ibadat dia di gereja, bagaimana yang Quran sebut, mereka ni yang hampir sopa, tentu tak sopa pasal mereka tetap Kristian. Tetapi yang ada perasaan mudah untuk kasih sayang, dibuktikan dengan Najasyi sebelum di Islam kan, dia tu Nasara, itu golongan yang dekat. Sehingga Nabi SAW suruh sahabat pindah negeri itu. Bukan tak ke negeri lain, tapi negeri lain tu tak terima sama daripada awal. Yang satu aspek yang berikutnya ialah, ramai di kalangan negeri-negeri yang dikatakan negeri Kristian sekarang ini, sebenarnya tidak lagi berpegang dengan Kristian. Sebaliknya mereka ini etis, tak ada agama apa pun, betul-betul cuma jual nama saja, tapi tak percaya. Itu yang boleh sebut sikit kita sebutkan, dan pendetailannya insyaAllah pada masa yang akan datang kita akan hurai balik ayat ini. Jadi wallahualam. Habislah. Mana? Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.